keri mantu yo keri ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi terus dikelompokno. Lah sampean no akhirat diwalik Bu ambek Gusti Allah niki keadilane Gusti Allah. Ana wong sugih ahli ibadah, ana wong melarat ahli ibadah, padha apike. Ngoten niku benjing ten akhirat, mlebune swarga dhisik wong melarat. Kaceke 500 tahun. Iya suwe kok 500 tahun. Dadi sing melarat-melarat wis mlebu swarga sik ambek bojone, wis seneng-seneng wis guyon yo, ya wis kramas, ya wis ya playon yo. 500 tahun guys bolak-balik. Iki sing mbok guyu sing endi to? Oh kramas. Sing sugih sik dikelentang ning mahsyar. Totalan suwe 500 tahun. Nah, wong melarat niku benjing apa yang melebus warga didawuhi ini ambek Gusti Allah. Eh wong melarat-melarat, awakmu biyen nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikno. Nang melebus warga dhisik. Cuma golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengno kowe. Wong sugih-sugih sing tau nulung kowe, goleki jaen melebus warga. Gawaya wong melarat sampean. Lil fuqara daulah fil akhirah. Wong melarat akhirat duwe kekuasaan. Apa melebus warga ya gawaya kondo-kondo sing sugih. Eh syukurane ya aku nes warga sik. Ayo sapa sing melok? Ayo ngono. Gawaya. Wong sugih sing ngantri daftar pengen melok ya sak pawirang-pirang. Aku melok. Pak Lurah. Apa Pak Lurah? Aku melok. Geleng-geleng. Aku apik to ora? Alah biyen ngekeki dhuwit yo njaluk dicoblos kok. Misale. Terus alah ora usah keplok ora penting. Terus eling gak aku biyen tau dikeki sarung karo Pak Lurah. Aku tau disangoni karo Pak Lurah. Ayo. Ngono. Ngono. Pokoke sing sugih-sugih ngantri. Aku melok. Sopo iki? Camat. Delok kacamatan. Oh iya camat iki kacamatan. Eling-eling, tahu ngekei apa ambil aku. Nah, terus eling, tahu mau ngekei apa? Es kapa apa? Kapa apa? Kapa apa? Pak Kapolsek, aku melok. Mah aku tahu buk tilang. Nuraya, yo matur suwun aku buk tilang. Soalnya aku ra heleman. Kui umpama nek aku sampai tiba, ndase pecah, prok. Pinter kaya apa ya malah lolak-lolok. Terus eling, iya dijak. Ngono. Wong sogeh. Aku melok dik, mah medhit ngono kok. Aku utang mbok semayan, telung dina ngemper rambok kae. Saiki apa melok nyimut men wae. Ngono rasakno wae. Melane saiki lek wong sogeh nang mau medhit jarno. Wis ta sok omben ancamen. Teteni wis sok omben akhirat. Aku mau mbok tunuti. Alhamdulillah sing melarat iso guyu. Nomor loro, serasa suwe-suwe. Lho, iki ana sing luwih penting. Rungokno to kok. Kula sampeyan dikongkon silaturahim. Apa iku? Nyambung sana. Aja nganti pedhot sana. Urusan napa ae? Masalah apa ae? Aja nganti pedhot sana. Apa makne trimo beda pilihan kepala desa? Beda calon. Enten mboten sing gara-gara beda calon terus ora rukun ambek sanake? Mosok. Terusno nek pengen puret nasibmu kae. Aja sampai medhot sana. Soale sambung sana, sambung kalih Gusti Allah. Pedot sana, pedot karo Gusti Allah. Lah wong iki nek pedot karo Gusti Allah, naudzubillah. Mbok ibadah kaya apa? Nguwak kabeh. Mergo pedot karo Gusti Allah. Walaupun ahli salat. Wis to? Lek sujud iki sampe bathuke benjut. Mbah min asari sujud, mbah min asaril karpet. Zikir sampai lambene njedir poso bendino sodak konyahnya tapi karo sanak kok ra rukun karo dulur kok ra rukun ngguwak ibadah walaupun budal kaji tiap tahun budal umroh seminggu ping 5

sorry, ndelok ayu-ayu nih, ndelok. Ayu-ayu tapi ireng-ireng. Aku nengeri, kayak modelnya kok kaya wong rendeng kae. Tapi wong rendeng ora ngerti kula. Pas mlaku rono grutuk-grutuk-grutuk, aku komburi iki dzikir, nyebut pisan tok, rendeng. Iki lho wong sak bis melengak kabeh. Sret. Aku ora perlu nguntiri gulune sitok-sitok. Tapi melengak kabeh sret. Saking kekuatane zikirku, padahal jenenge dudu rendeng to. Ana sing Suminah. Ana sing Sapura. Ana sing Sundari. Mbokane kuwi Sundari. Lho begitu aku nyebut rendeng, kok melengak kabeh? Kene apa? Mergo rumangsa duwe hubungan karo rendeng. Ada keterkaitan karo rendeng. Semonogo nek sampean gelem nyebut Allah, ki malaikat sak langit melengak kabeh merhatikno sampean. Sopo kok nyeluki bosku? Paham sampean? Wong rendeng to ki. Pengen apa to? Oh, pengen celengan laris. Kan celengan. Gak apa-apa sementing kelakuane ora kaya celeng. Lah yo mbok kuwi jenenge bentuke macan yo diarani celengan to. Mbok bentuke pitik yo diarani. Kene apa ra pitikan? Bentuke sapi yo mbok arani. Kene apa ra sapinan? Kuwi ngulangi medhit. Kelakuane kaya celeng. Lho, kok atos. Celeng iki kelakuane piye? Siji, nek golek panganane dikelumpukno. Kelumpukno sak akeh-akeh. Heeh, bareng wis ngelumpuk, diuyui. Tujuan apa? Ben gak direbut celeng-celeng liyane. Wong nyeleng iki kan ngono kuwi to, model. Kelumpukno, mbok nang cah yatim yo mbedhek kae. Waneng masjid dibangun mbedhekno kono, bareng tanggane buta. Sepurane aku apa nyilek duwe nggo nambakno anakku ki le lara ngene-ngene. Ngene iki ya padha wae. Ora tak terusno. Lho kuwi kuwatane zikir. Bu. Sampeyan nek wis iso ngono, masyaallah. Ana jalisu man dzakaroni. Dawuh Allah nggone hadis kursi. Aku akan selalu dampingi wong-wong sing selalu zikir nang aku. Cuma sayange, sayange. Wong kene iki luweh milih barange Allah timbangane Gusti Allah. Luweh seneng jajane Allah ora seneng Gusti. Luweh milih rezekine Allah ora milih Gusti. Buktine lek oleh rezeki akeh, lek dikei rezeki akeh sering lali nang gone Gusti. Kaya ora trimo to ketok. Kita kei bukti ya. Jawab kudunan, rambut jawab antemi. Misale umpama iki sampean ndek toko. Umpama ya sampean duwe toko, laris. Tangking laris ya sing tuku sampai antri-antri. Pas wayang ngladeni wong tuku lho Bu, ana azan asar ke masjid. Allahu akbar. Allahu akbar. Ora apik ya ora laris lambemu. Ayo saiki jawab ngono kuwi lho. Saman milih ndi? Milih masjid atau milih toko? Jujur, masjid atau toko? Sholat jamaah atau dodolan? Ganjaran atau duit? Yang ngono kuwi kelakuane. Panjeneng wong rendenge tuwek-tuwek, tapi kelakuane kaya cah cilik. Piye maksudnya kelakuane kaya cah cilik? Cah cilik iki luwih milih barang timbang uang. Panjeneng ora ngerti, ora ngerti. Kaya eneng cah lanang cilik ya, umur 3 tahun. Cah lanang cilik umur 3 tahun. Ketok wong wedok wayu andum permen. Ayo nek calanan cilik iki milih sing andum atau milih permen? Permen wong ora ngerti. Milih permen mergo ora ngerti. Tapi nek cah lanang umur 50 tahun, milih permen atau milih sing andum? Ya cerdas kok. Milih sing andum, regane larang sing andum. Rasane yo enak sing andum. Mangkane lek nanti iki tak bedheki, bapak-bapak, mas-mas ini tak bedheki. Saman milih ndi, Mas? Apem. Sik. Ana wong ngomong apem kok langsung milih ndi apem to Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo milih apa iki milih apem Mbak Sri jare. Sembah karepmu. Lagi nek sampean mek milih apem sampean, sampean duwe apem sak pira iso entek. Iso entek. Tapi lek sampean milih Mbak Sri sing pinter gawe apem, walaupun apeme sampean wis entek, Mbak Sri sing duwe. Mbak Sri gawekno neh lho sik iso, butuh sepira wae digawekno wae. Kowe apa butuh apa Mbak Sri dhewe? Guyu to.

Mulane akeh opo lagu-lagu sing aku ora seneng tak kritisi. Ben didandani mek wong-wong. Soale menurut aku ora ono nilaine, ora mendidik blas. Lagu kok ngono. Sampe nek ngulangi nyanyi nang nggone anek aja anggere jeplak. Sing ono maknane to. Teng cah sek cilik sek bayi diulangi mbujuki kok. Kene nek aranane mbliduki to ya. Sek cilik diulangi mbliduki kok. Sek bayi padahal diulangi mbliduk. Nanti pangku metijak nyanyi tepuk ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu bliduk bayi sak ndonya yang siang malam yang mimik susu anak siang makan nasi kalau malam neritik golek susu kuwi sapa la iya nyindir pak ana ngarepe anak lagu apa ngono kuwi ora bener mbok sing ana nilai pendidikane jajal diganti ngene saire lak dadi apik tepuk ami ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu kan apik to timbang gak mengkae lek tepuk ami ami belalang kupu-kupu yang makan nasi kalau malam mimik cucu apa gak ambek didemekna cucu ya wis ngerti nek cucu ngene nate ini wis ngerti sing genah iki tepuk ami ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu ngono apik to woi woi ami ami belalang kupu-kupu nek pengen disangoni sekarang ceramah dulu ngono kan apik to wes wes wes wes lagu apa ngono entah cilik kadang diulangi kurang ajar nah, hari minggu ku turut ayah ke kota turut ayah to naik delman istimewa ku duduk di muka muka ayah kok diduduki ngoraine pake kok dilunggui lagu apa cilik diulangi serang ke kiri serang ke kanan ihdinash shiratal mustaqim tunjukkan jalan yang lurus. Lha kok mbok ulangi serang ke kiri, serang anakmu tukang serong akhirnya. Lagu apa ngono wis. Woi, ra cocok karo mertua wedok yang ngono. Putune diulangi nyanyi. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Kowe ra seneng karo mbahe ora apa-apa tapi aja anak mbok elok-elok nong mesti ngapik ginyo sairane burung kakak tua terbang ke udara nenek tambah usia ngajinya luar biasa lo kan apik to timbang gak kaya ngenyak iki jenenge kuwi burung lagu burung hantu iki tambah ora geduga aku lagu kuwi siji gak masuk akal loro pelecehan jajal matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu lagu apa? Kita tak dudono kayak lagu ini ramah masuk akal matahari terbenam hari mulai malam wayah maghrib tuh wi hari terbenam ya hurufu syamsi hari mulai malam ya wayah maghrib dimana-mana terdengar azan kok lagi terdengar burung hantu eneng to piye maghrib-maghrib kok burung hantu manggung gitu. Lek maghrib-maghrib kok burung hantu manggung wih burung hantu pikun ora eneng wis to golekno sak donya suaranya merdu mulai gak apan burung hantu suarane merdu mulai gak apan jenenge hantu medeni wong wong bento lo ngerti nek burung hantu ki medeni sing merdu suara azan lha wong sing azan kok dipadakno mek burung hantu kata ini azan ngene pisan ini azan model nanti saat dunia ini azan ya podo tuh bu mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah wong kuwi syariat ya ora oleh dirubah ini ya ora oleh kabeh azan podo lamun beda ini lagune yang versine beda-beda ya Arabik kono gayane ya Allahu Akbar Allahu Akbar ngono nek model Jakartaan ya Allahu Akbar Allahu Akbar nek model Kanor ya Allahu Akbar biasa lagune gak aneh-aneh Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar. Anak model rendeng. Ya ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing ngenyek sapa? Kowe nek pengen bukti sesuk subuh rungokno. Ke masjidmu lho. rungakna. Kowe bantah kowe. Ala gak penak kok mulai tarhim wis ketara penak kok. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya imamul mujahidin. Penak wong radio. Yang disetel kuwi radio. Assalamualaikum warahmatullahi. Radio. Ya nasiratul huda, ya khaira khalqillah. Radio bareng azan ya. Assalatu khairun minan naam. Nanti saya watuk-watuknya katut azan. Eh, ngomong ngenyek nih. Aku mbiyen yo tau nginep nang masjid kene kok. Nggih temra tau. Mbiyen tau aku nginep nang masjid Rendeng. Ning azan mbok sik urip ora wong. Nggak biyen yo sabaku ngene iki kok sik luyuran dolan-dolan ngono. Gelek aku sapa kene. Yo ora dikeki berkat. Biyen wis saiki aja padakno. Hoi. Hoi. Lek kuwi mbok yo waduh iki waktune iki 2 jam tenan. Iki syutingane dadi pirang keping sidine iki. Ping pira? Hei. Terusno mboten? Dajal wis ire diganti sing apik. Matahari terbenam, maghrib mulai datang. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, mari kita sholat. Apik to timbang tenang. Lah wis, Bu. Nah, anak ben hebat. Kowe kudu dibekali ilmu sing bedakno menungso karo kewan ilmu. Iki nek ten pundi iki tak sampekno ilmune telu niki sing penting siji ilmu agami, loro ilmu profesi, telu ilmu kreasi atau bela diri. Ilmu agami carane ngaji aja sampe anake ra ngaji. Cukup pakane sing goblok, anake aja sampe goblok. Ten Bu nggih. Nah, berarti bojomu goblok tenan. Iki piye Pak digoblok-goblokno. Artinya setiap orang tua kan berkeinginan agar anak lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Ilmu profesi sekolahno sak dhuwur-dhuwure sampai dadi sana pokono SAG sarjana agak gimana gitu. SAG sarjana alam gaib, sarjana agak gendeng. Sakarep lah apa sampai duwe titel MM, mumat-mumet, mutar-muter. SPD sibuk polahe dhewe. Nek iki titele endi mau cai? Lah kuwi titele IR, ireng rata. Kuwi nggo golek ilmu profesi. Nah, ilmu kreasi melalui realitas kehidupan, didik secara realitas. Oke, kaya ilmu akhlak, gitu nggih. Bu. Kene agamane kuat dadi takwa, profesine hebat dadi cerdas, kreasine top dadi kreatif. Anakmu kok dadi ahli zikir, ahli fikir, ahli liar. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Qalbiyah, aqliyah, jasadiyah, pinter olah rasa, pinter olah rasio, pinter olah raga. Atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, ngerti pinter tur ya prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir nek ndek musuh wani melintir. Iki ngapalo sik ngene iki nggih temen ngapalo. Yo, kowe nek duwe ilmu agami, anakmu iso ngapunten. Atine didandani, engko kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Nek duwe ilmu profesi, iso kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Nek duwe ilmu kreasi, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi ono kerja keras, ono kerja cerdas, ono kerja ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek mau kerja nggae otot, kerja keras, oleh rezeki mau pas. Tapi nek kerja otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, rezekinya terbatas. Kira ngandel tak buktekno. Kerjain nek nggae otot jenenge kerja keras, rezekine mok pas kaya sapi kaya jaran. Kerja keras wong kerja otot, sapi dikerakal oleh sedina ya pas sak menuku. Jaran kon narik dokar, kerja keras pakai otot, oleh ya mek pas.